الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه وسار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sampai dengan saat ini setiap kita berada dalam ketetapan iman dan Islam. Semua ini adalah kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Jamaah-jamaah yang berbahagia, khutbah saya pada siang hari ini adalah akan menyampaikan suatu tema yang berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan antaqallahu allazi antaqa kulla syai'in. Kalau saya artikan, dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Oleh karena itu tidak perlu kita merasa aneh bahwa kalau seandainya tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, bahkan seluruh apa yang kita miliki besok pada hari kiamat akan berbicara, melaporkan dan menyaksikan tentang hakikat sesungguhnya ketika kita hidup di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kulit kita akan berbicara. Jamaah-jamaah yang berbahagia, kenapa saya bawakan tema yang memang seperti ini? Tentu karena sesungguhnya kita semua harus sadar dengan sesadar-sadarnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, seorang mukmin dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap cakap dan tindak polanya akan diperhitungkan dan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap kita hendaknya jangan lalai. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita bicarakan, apa saja yang kita perbuat, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dan kalau kita ingin membela, mulut yang kita gunakan untuk berbicara ini akan Allah kunci besok, dan yang akan berbicara dan menyaksikannya adalah anggota tubuh kita semuanya. Oleh karena itu perhatikan dan simaklah firman Allah dalam surat Fussilat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuz'un." Pada hari di mana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan dan digiring menuju api neraka. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga yang akan mempersaksikan mereka adalah telinga mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka. Apa yang mereka persaksikan? Mereka akan menyaksikan bahwa apa yang telah diperbuat oleh manusia selama mereka hidup di dunia. Waqalu, mereka semua akan mengatakan, kita semua, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, wahai pendengaran, penglihatan dan kulit, kenapa kalian bersaksi terhadap kita? Qalu, kata mereka semua akan berbicara. Antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kami mampu dan bisa untuk berbicara. Wa huwa khalaqakum awwamal awwara awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian awal mula, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna iyashhadu alaikum sam'ukum wa absarukum wala jududukum walakin dha'antum innallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian dahulu menyembunyikan apa yang kalian perbuat. Kata para ahli tafsir, artinya adalah kalian mengingkari tentang akan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan, sehingga seolah-olah bebas berbuat dan berbicara, seolah-olah mereka tidak akan diungkap dan disingkap terhadap apa yang telah mereka perbuat. Semua itu, pendengaran, penglihatan, dan kulit itu akan mempersaksikannya, dan kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian perbuat. Wadzalikum dzannukum allazi dzannantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu adalah merupakan perkiraan kalian beraka terhadap Allah, Rabb kalian yang menciptakan kalian. Oleh karena itu, perkiraan, prasangka, dan keyakinan yang seperti itulah yang akan membinasakan dan memperosokkan kalian, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jamaah Jumat yang berbahagia, sungguh kalau kita renungkan ayat ini dengan sesungguhnya, mungkin manusia ketika berbuat salah, berbuat zalim, berbuat maksiat di dunia ini, merasa bahwa dia bisa bersembunyi, bahwa dia bisa berkilat, bahwa dia bisa mengelak, menghindar, bahkan bisa membuktikan yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Seolah-olah tidak akan ada hari di mana dunia ini dan alam semesta ini digulung oleh Allah, dan dia satu persatu akan dihisab, akan ditanya, diperlihatkan seluruh rapot yang dia capai ketika dia hidup di dunia. Kalau dia mau bela diri, dia akan mengatakan, tidak ya Allah, bukan ya Allah, dulu demikian ya Allah. Kata Allah SWT, kadzabta, kalian dusta. Yang berbicara dan menyaksikannya adalah tangan kita, mulut kita, kemudian telinga kita, penglihatan kita, kulit kita, semuanya akan menyatakan, ya fulan, kamu telah berdusta pada Allah, bahwa kamu pada hari ini jam sekian di sini dan seterusnya kamu telah berbuat begini dan begitu, sehingga tidak bisa setiap kita menghindar dan melarikan diri dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang bisa melindungi diri sehingga lari dari azab Allah. Bahkan Allah katakan di awal ayat, ilan nari fahum yuza'un. Semua mereka Allah giring menuju api neraka, karena mereka berhak atas hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah-jamaah yang berbahagia, oleh karena itu setiap kita hendaknya ingat terhadap tanggung jawab kita. Setiap kita bertanggung jawab, dan itu adalah sesuai dengan firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa, kata beliau alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amiru alladhi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhum. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW dan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim yang meriwayatkannya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan ditanyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Maka al-amir, amir itu adalah pemimpin. Kata Rasulullah SAW, al-amirul ladhi alannas, orang yang menjadi pimpinan bagi manusia, atas manusia, dia adalah ra'in, adalah pemimpin dan penggembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. War rajulu, seorang adalah ra'in ala ahli baitihi, dia adalah bertanggung jawab terhadap penghuni rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia hari kiamat akan ditanya tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun ala ba'di ala baiti ba'diha, seorang istri, seorang wanita bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia bertanggung jawab tentang mereka. Wal 'abdu, seorang hamba, seorang pesuruh, seorang khadim, juga kata Rasulullah SAW, ra'in ala mali sayyidih, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan dia adalah akan ditanya tentang mereka. Kata Rasul diakhiri dengan pengulangan, ala fakullukum ra'in, perhatikan bahwa setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap pemimpin itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita harus sadar bahwa kalau saja kita tidak berpikir orang lain, kita berpikir diri kita sendiri, bahwa kita adalah manusia yang seajeg ini Allah ciptakan, sesungguhnya kita harus sadar Allah akan menanyai dan memintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Allah SWT berfirman, kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang merasa dia punya telinga, punya mata dan punya hati, berarti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuat. Berarti kalau saja dia mengatakan saya bukan seorang pemimpin, tetapi saya seorang diri, ketahui bahwa seorang diri pun akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pula Rasulullah SAW bersabda, kata beliau dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, la tazula qadama ibni adama yawmal qiyamati min indi rabbih, tidak akan bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'ala an khamsin, sehingga dia ditanya terlebih dahulu tentang lima perkara. Kata beliau, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dikemanakan dia dihabiskan. Wa an syababi fima ablah, tentang kepemudaannya dikemanakan dia hanguskan, dia habiskan. Wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapat dan dikeluarkan untuk apa harta yang didapat itu. Lalu yang terakhir, wa madza amila fima alim, dan apa yang telah dia perbuat dari apa yang telah dia ketahui. Jamaah-jamaah yang berbahagia, ingat semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka hendaknya tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita kemudian lalai. Dan karena itu maka setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi dan hadis-hadis yang sudah saya katakan, hendaknya kita mempunyai pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah lima perkara. Mudah-mudahan kita menjadi ingat dan terkesan, lalu kita mengambil pelajaran untuk menyikapi sisa hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah betapa bahayanya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada adanya hari kiamat dan adanya hari kebangkitan. Karena ternyata dia merasa merdeka, seolah dia merasa bebas untuk berbicara, untuk beramal, dan tidak mempunyai pedoman halal dan haram. Orang yang demikian merasa dirinya merdeka dan bebas, padahal sesungguhnya membuktikan bahwa dia tidak beriman pada Allah dan kepada hari kiamat. Berikutnya adalah bahwa perkiraan dan prasangka adalah sesungguhnya tidak berguna. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, kelalaian akibat daripada prasangka adalah tidak ada gunanya, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat tadi. Jamaah-jamaah yang berbahagia, Kalau kita sekarang masih hidup dan mungkin besok masih hidup, lusa masih hidup dan bulan depan masih hidup, ingat bahwa kita ketika maju ke depan itu adalah bukan untuk mengundur kematian, tetapi sesungguhnya adalah sedang mengejar kematian kita yang semakin hari semakin dekat. Dan karena itu, setiap kita hendaknya jangan menyatakan nanti untuk beramal menuju akhirat. Beramallah setiap saat ketika dia merasa bahwa dia hidup. Karena sesungguhnya dia tidak tahu kapan dia akan Allah berikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa beramal saleh. Ketiga adalah kezaliman terhadap orang lain adalah termasuk perkara yang besar. Dan karena itu harus kita perhatikan. Kalau kita punya keluarga, kalau kita punya anak, kalau kita punya harta, kalau kita punya umur, atau kalau kita punya bawahan, tidak boleh kita menganiaya dan menyia-nyiakan mereka. Karena sesungguhnya setiap semua itu akan Allah tanya, dan kita akan tidak bisa menjawab apapun di hadapan Allah kalau kita terbukti bahwa kita berbuat zalim. Dan terakhir, janganlah kita meninggalkan amalan kalau kita sudah tahu bahwa kita harus beramal. Sedikitpun ilmu yang kita miliki, hendaknya kita amalkan. Karena sesungguhnya Allah akan tanya, kamu kan sudah tahu, kenapa kau tidak amalkan? Sehingga kita tidak termasuk orang yang gagal dan tidak lulus ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jangan sampai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, anugerah yang sedemikian banyak yang Allah alirkan dan limpahkan pada kita itu, kemudian kita lupakan. Kehidupan kita, kesehatan kita, umur kita, harta kita, kelapangan kita, bahkan status kita dan sebagainya, semuanya adalah ujian dari Allah. Apakah kita pandai bersyukur atas nikmat Allah itu, ataukah termasuk orang yang kufur terhadap nikmat? Lalu Allah akan azab dan kita akan digiring oleh Allah menuju api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita harus obati diri kita. Obatnya adalah kita harus tumbuhkan iman kepada Allah, iman kepada akan terjadinya hari kiamat. Kedua, hendaknya kita dawamkan selalu bertaubat pada Allah. Jamaah sekalian, bahwa taubat pada Allah itu tidak tergantung kepada kesalahan yang kita perbuat. Taubat itu adalah perintah Allah. Kalau saja setiap kita boleh mengatakan bahwa kita adalah ma'asum, terjaga dari kesalahan, ketahui bahwa taubat itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mengaku bahwa kita banyak kesalahan dan dosa, tentu taubat itu adalah merupakan kebutuhan dan bukan hanya sekedar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir adalah saya berpesan untuk saya pribadi dan setiap kita, bersegeralah beramal saleh sebelum fitnah dan ujian menghalangi kita untuk berkesempatan beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu wa wala ila yawmil qiyamah wa ba'du ayuhal muslimun. Dalam khutbah yang kedua, saya ingin mengingatkan dengan satu hadis yang penting dan besar maknanya bagi kita sekalian. Tentunya setiap kita ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang berhasil, ingin menjadi orang yang sukses, ingin meraih cinta dan ridha Allah, dan pada akhirnya ingin tinggal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi jangan lupa, ada perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan, terkadang mungkin kita lupa. Di dalam hadis, hadis ini barangkali pernah kita dengar, tetapi lebih baik kalau kita sering ulang-ulang untuk menjadi pelajaran. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, atadruna mal muflis? Wahai kaum muslimin, tahulahkah kalian siapa orang yang disebut dengan bangkrut? Qalu, kata para sahabat, al muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata. Ya Rasul, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya apapun dari perkara duniawi ini. Qala Rasulullah sallam, kata Rasulullah sallam, al muflisu, orang yang bangkrut itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang bangkrut adalah orang yang besok hari kiamat datang dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Lima perkara yang Rasul sampaikan. Kata Rasul, orang ini besok betapapun dia bawa sholat, bawa zakat, bawa saum, tetapi orang ini telah mencaci si fulan, telah menuding si fulan, telah memakan harta si fulan, telah membunuh si fulan, dan telah memukul si fulan. Akhirnya besok hari kiamat orang itu akan dikisos. Jika dia mempunyai banyak kebajikan, maka kebajikannya akan dipindah kepada orang yang pernah dia zolimi tadi. Sampai kata Rasulullah SAW, hatta idza faniyat hasanatuhu, sehingga apabila habis punah kebajikannya, sedangkan kisos masih terus berlangsung karena kezolimannya yang begitu banyak, maka kata beliau, ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi thumma turiha finnar. Kemudian kesalahan itu, orang-orang yang dulu dizolimi itu mempunyai kesalahan, kesalahan mereka itu akan ditimpakan kepada orang tadi, dan kemudian orang itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillahi dzalik. Jangan sampai kita gigih di dunia, tetapi ternyata di dunia belum tentu, di akhirat kita tidak beruntung. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyat as-sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika min al-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.